Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah jahrun bihi aibi takbiri lil intiqal. Disunahkan mengeraskan bacaan takbir untuk perpindahan rukun. Jadi selain kesunahan membaca takbir, disunahkan pula mengeraskan bacaan takbir. Kataharrumi li imamin. Seperti halnya kesunahan mengeraskan takbiratul ihram, dan kesunahan ini berlaku untuk imam. Wa kadza muballighun ihtija ilaihi. Seperti halnya imam adalah muballigh, seorang yang menyampaikan suara imam kepada makmum yang tidak mendengarkannya. Inihtija ilaihi. Namun kesunahan mubalik ini bila memang dia dibutuhkan, dalam arti makmum tidak mendengarkan suara dari imam, maka mubalik itu baru dibutuhkan. Artinya kalau makmum sudah mendengarkan suara imam, maka tidak membutuhkan lagi mubalik. Jadi kalau ada mubalik dan dia dibutuhkan, maka kesunahannya sama seperti imam, yaitu mengeraskan bacaan takbir. Lakin innawa adzikra awil istima awil isma. Namun kesunahan ini bagi mubalik disyaratkan harus niat zikir. Jadi di saat mengucapkan takbir dengan keras, dia diharuskan niat zikir awal isma, atau niat zikir dan memperdengarkan. Jadi niat zikir saja atau niat zikir beserta dengan memperdengarkan suara imam. Jadi isma ini artinya memperdengarkan suara imam ke makmum yang tidak mendengar. Wa illa batalat sholatuh. Bila mubalik tidak niat zikir atau zikir beserta dengan isma, maka sholat yang dilakukan batal. Jadi wa'ila ini penggambarannya bisa niat isma saja, niat memperdengarkan suara imam saja, atau niat atau tanpa niat apapun. Jadi kalau mubalik mengeraskan suara dan hal itu dilakukan dengan niat memperdengarkan suara imam saja atau tanpa niat apapun, maka batalat sholatuh, sholat yang dilakukan batal. Kama qala syaikhuna fi syarhil minhaj. Penjelasan ini seperti yang dijelaskan oleh guru penulis Fathul Mu'in, yaitu Ibnu Hajar, di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj. Jadi syarah minhaj ini kalau nisbatnya ke Ibnu Hajar adalah kitab Tuhfatul Muhtaj. Qala ba'duhum inna tablighu bid'atun munkaratun bittifaqil a'immatil arba'ah haitsu balagol ma'mumin sautul imam. Menurut sebagian ulama, mubalik ini termasuk bid'ah mungkaroh, termasuk sesuatu yang ada di saat ini namun tidak ada di zaman Rasulullah. Itu namanya bid'ah ya. Hal apapun yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah. Tetapi semua bid'ah itu tidak selalu buruk ya. Dan menurut sebagian ulama, qala ba'duhum, mubalig ini bisa tergolong bid'ah yang mungkaroh, bid'ah yang buruk. Dan hukum ini atas kesepakatan empat imam madhab ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Mubalig termasuk bid'ah mungkaroh sekiranya makmum sudah mendengar suara imam. Jadi kalau mubalig tidak dibutuhkan, yaitu makmum sudah mendengarkan suara imam, maka mubalig ini termasuk kategori bid'ah yang mungkaroh. Wa kuriha ayil jahru bihi li ghairihi min munfaridin wa makmum. Jadi kesunahan membaca keras takbiratul ihram itu hanya berlaku bagi imam saja. Maka bagi selain imam ligoirihi, bagi selain imam hukumnya makruh ya. Selain imam ini memasukkan munfarid, orang yang sholat sendirian, dan makmum. Makmum juga dimakruhkan mengeraskan bacaan takbir. Wa khamisuha ruku'un. Rukun sholat yang kelima, jadi dhamirha kembali ke arkani sholat. Rukun sholat yang kelima adalah ruku. Bin hina'in, dengan cara membungkuk. Bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Ini saya loncati dulu ya. Bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Membungkuk sekiranya dua telapak tangan bisa menyentuh dua lutut. Jadi ukuran minimal ruku adalah selama dua telapak tangan bisa menyentuh dua lutut. Ini dua telapak tangan di sini arti dari kata rohatahu. Wahuma rohah adalah dua rohah adalah ma adal asobi minal kafe ini dua telapak tangan namun mengecualikan jari. Jadi jari tidak termasuk rohah di dalam permasalahan ruku. Fala yakfi wusulul asobi. Jadi sampainya jari ke lutut ini belum mencukupi rukun ruku ya. Jadi yang harus sampai ke lutut itu adalah telapak tangan, tidak jari. Jadi kalau hanya jari saja itu belum mencukupi minimal rukun ruku. Rukun ruku. Lau aroda wata'ahuma alaihima. Jadi andai kata orang yang sholat berkehendak untuk meletakkan kedua telapak tangannya ke lutut. Andai kata ingin meletakkan kedua telapak tangan ke lutut, niscaya dia bisa melakukannya. Indak tidak lil hilqoh. Bagi orang yang normal, tidak lil hilqoh ini artinya orang yang tangannya tidak terlalu panjang dan tangannya tidak terlalu pendek. Jadi orang yang memiliki kondisi tubuh yang normal. Hadza aqallu ruku. Dan hal ini merupakan minimal kesahan rukun ruku. Jadi kesahan rukun ruku minimalnya adalah andai kata seseorang ingin menempelkan dua telapak tangan ke dua lututnya, niscaya hal itu bisa dilakukan. Wa yusannu wa sunna fir ruku'i taswiyatu dhahrin wa unukin. Di saat ruku disunahkan untuk meratakan dhahrin. Dhahrin itu punggung, wa unukin dan leher. Jadi antara punggung dan leher itu disunahkan rata. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Penggambaran rata adalah bi ayyamuddahuma hatta yasira kasofi hatil wahidah. Gambarannya adalah memanjangkan punggung dan juga leher sekiranya keduanya itu seperti satu papan. Di sofihah ini biasanya diartikan dengan satu papan. Maksudnya andai kata ada papan di atasnya itu sejajar lurus ya. Jadi tidak ada bagian yang lebih tinggi, tidak ada bagian yang lebih rendah. Lil ittiba, kesunahan ini karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahdu rukbataihi ma'anas bihima. Disunahkan pula menyentuh atau memegang dua lutut ma'anas bihima. Yang kedua lutut itu diluruskan. Jadi kesunahannya lutut tidak ditekuk ya. Jadi nasbihima ini artinya tidak ditekuk, yaitu diluruskan. Wataf rikihima, dan juga direnggangkan. Jadi kedua lutut tidak direkatkan, tetapi kesunahannya direnggangkan. Menyentuh bikafaihi, dengan kedua telapak tangan. Ma'a kasfihima, telapak tangan yang terbuka. Jadi kasfihima artinya telapak tangan yang tidak tertutupi oleh sesuatu, baik oleh baju ataupun yang lain. Jadi kesunahannya telapak tangan ini terbuka. Wa tafriqati asabihima, tafriqon wasaton. Dan juga telapak tangan yang digunakan untuk memegang dua lutut ini disunahkan untuk direnggangkan, ya, direnggangkan tetapi dengan renggangan yang tidak terlalu renggang, ya, tafriqon wasaton. Wasaton artinya tengah-tengah, ya, tidak terlalu renggang dan juga tidak terlalu sempit. Wa qawlu subhana rabbiyal azim wallahu a'lamu bisawab.